Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala al-imamu al-mujahid hamilu rayat ilmu al-jahr wa al-ta'lil fi hadha al-asr rahimahullah. Wa qala Ahmad al-Sawiyan, kata Ahmad al-Sawiyan, syubhat dia berikutnya dalam mengasung manhaj al-muwazanah, manhaj netral untuk mematikan manhaj tahrir, manhaj jahr wa ta'lil yang merupakan nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Kata dia, qala Hudzaifah, qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, kata Hudzaifah ibn al-Yaman sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, dan adalah aku bertanya kepada beliau Rasul alaihi salatu wassalam anil syarr, tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani, karena kekhawatiran kejelekan itu akan mengenai aku. Maksud Hudzaifah, jika keumuman orang mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebaikan, untuk mereka mengerjakan kebaikan itu, dan itu hal yang baik tentunya, itu adalah talabul ilm, menuntut ilm, at-tafaqquh fid din. Sedangkan aku pribadi, yang aku tanyakan kepada Nabi adalah kejelekan. Ya, maksudnya aku ingin mengetahui kejelekan itu karena khawatir aku terjerumus dalam kejelekan itu. Dengan mengetahui satu kejelekan, bahwa itu kejelekan, tujuannya untuk menjaga diri dari kejelekan itu. Itu maksudnya. Nah, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Inna, sesungguhnya kami, ya, kunna adalah dulu kami, fi jahiliyatin wa syarr, hidup dalam kehidupan jahiliyah dan kejelekan. Kehidupan jahiliyah artinya di masa itu tidak ada petunjuk. Ya, kehidupan jahiliyah tidak ada kebaikan, dipenuhi dengan kejahilan dan kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, petunjuk, al-huda, yang dibawa oleh Nabi SAW, nur, cahaya. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, yang ditanyakan Hudzaifah adalah, fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qultu, aku berkata, wa hal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan itu min khair akan ada lagi kebaikan setelahnya datang? Qala, kata Nabi, na'am, ya. Wa fihi dakhon, dan pada kebaikan berikutnya yang menggantikan kejelekan itu ada dakhon, ada kekeruhannya. Jadi tidak terang benderang berupa kebaikan yang murni cahaya seperti yang pertama. Yang pertama itu cahaya nur, terang benderang, kebaikan murni. Tidak ada dakhon, tidak ada keruhnya sama sekali. Kemudian datang kejelekan, kemudian datang lagi kebaikan menggantikan kejelekan itu, tapi sudah tidak seperti yang pertama. Ya, bercampur dengan dakhon. Ya, keruh. Ada campuran kejelekannya. Qultu wa ma dakhonu? Aku berkata, wa ma dakhonu? Apa dakhon? Ya, apa dakhon? Apa kekeruhan yang mencampurnya itu? Qala, kata Nabi, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu ada kaum yang mereka berjalan di luar petunjukku. Ta'rifu minhum, engkau mengenal dari mereka, wa tunkir, dan engkau mengingkari dari mereka. Yang engkau mendapati ya dari mereka kemungkaran yang engkau ingkari. Al-hadith. Ya. Dan kelanjutan hadis sampai selesai, dipotong sampai di sini. Nah, yang dia inginkan apa? Kata dia, kata As-Soyan, memetik syubhat dari hadis ini untuk mendukung manhaj muwazanah netral yang hakikatnya adalah memerangi manhaj al-jarh wa ta'dil, manhaj tahdir. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ديه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت منطقا الخيرية الخيرية منطقا adanya kebaikan لبعض القوم pada sebagian kaum على الرغم من وجود الدخن بينهم meskipun ada dakhon, ada kekeruhan di antara mereka, yakni ada campuran kejelekan di antara mereka. Maksud dia ketika Nabi mengatakan, "Na'am, ada khair." Jadi disebutkan itu ada khair, ada khairiyah, tapi kata Nabi wa fihi dakhon, ada campurannya, keruh. Nah, yaitu kaum yahduna bi ghairi hadi ta'rifu ma tunkir. Artinya apa? Ini netral, kata dia. Nabi menggunakan manhaj muwazanah netral. Bukan mentahdir mereka begitu saja, tapi mengatakan meskipun ada dakhon, ya, tetap ada khairnya. Ini kan netral. Ada campuran kejelekan tapi ada kebaikannya. Dua-duanya diangkat. Berarti kan netral. Al-ibratu bi kathratil mahasin, kata dia. Maka al-ibrah yang diperhitungkan adalah banyaknya kebaikan. Lebih banyak kebaikan pada kaum itu sehingga Nabi mengatakan khair. Ada khair yang datang setelah kejelekan itu karena kebaikannya lebih banyak. Tetapi ada campuran sedikit kejelekannya, ada dakhon yang membuat keruh. Ini kan netral, kata dia. Intaha kalamuh. Selesai, ya, cuplikan keterangan As-Soyan yang menginginkan syubhat, mengangkat syubhat dari hadis ini. Maka dibantah oleh Syekh Rabi' Hafidhullah dengan bantahan yang tuntas, aqul, yang menunjukkan kebodohan dan kejahilan As-Soyan. Aqul, aku berkata, kata Syekh Rabi', awalan, pertama, asuqu baqiyat al-hadith, aku akan memaparkan, menyampaikan, ya, sisa hadith yang tidak dilanjutkan oleh dia. Ya. Tsumma aqibuhu, kemudian aku akan menyusulkan setelah penyebutan hadis secara lengkap, aku ikuti setelahnya bisyarhil ulama'i lahu, dengan memaparkan syarah ulama tentang hadis ini. Ini thariqah, metode ulama ketika mendapati hadis dari Nabi alaihissalam. Pertama kali tentunya ditetapkan, diperjelas dulu, ya, tathabbut dulu hadisnya sahih atau tidak, ya. Jika hadisnya sahih, baru kemudian dilanjutkan dengan keterangan ulama, bagaimana ulama memahami hadis ini. Ya. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih dari Hudzaifah bin al-Yaman. Dari segi kesahihan hadis, hadisnya sahih, muttafaq alaih. Nah, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Baik. Berarti yang kita butuhkan setelah itu adalah bagaimana memahami dengan benar hadis ini melalui syarah ulama. Jangan fahami sendiri, jangan mengarang-arang pemahaman sendiri keluar dari keterangan ulama. Naam. Tsumma aqumu bi munaqashati istintaji al-bahith. Kemudian aku akan melakukan munaqashah, diskusi dalam rangka membantah pemahaman yang dipetik, yang dihasilkan oleh pembahas, yaitu as-suyan. Nah, baqiyat al-hadith, sisa hadith, kelanjutannya adalah qult, aku berkata, fahal ba'da dhalikal khairi min syar, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Ya, tadi ada kebaikan ya, tapi ada dahon, ada campurannya yang mengeruhkan, yaitu qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhu wa tunkir, yaitu ada kaum yang berjalan di luar petunjukku, engkau mengenal dari mereka dan mengingkari, ya, dari mereka. Nah, kemudian Hudzaifah berkata lagi, apakah setelah kebaikan itu ada syar, ada kejelekan lagi? Qala, kata Nabi, na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannam, ada da'i-da'i penyeru yang mengajak kepada abwab jahannam, ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa menyambut seruan mereka menuju pintu-pintu neraka itu, qadafuhu, da'i-da'i sesat itu akan melemparkan dia fiha, ke dalam jahannam. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifhum lana, sifatkan kepada kami mereka itu, da'i-da'i yang menyeru ke pintu-pintu jahannam itu, sifatkan kepada kami. Qal, kata Nabi alaihissalam, hum min jildatina, mereka itu ya dari bangsa kita sendiri, kulitnya sama dengan kita, sebangsa dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara sama dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa kita, ya, dari bangsa Arab sendiri. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku, in adrakani dhalik, jika kejelekan itu mencapaiku, yani jika umurku panjang sampai ke masa fitnah kejelekan itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, falzamu jama'atal muslimina wa imamahum, talzamu jama'atal muslimin, engkau tetap bergabung bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka, penguasa mereka yang sah, pemimpin mereka yang sah. Jangan keluar dari jama'ah mereka. Qultu, aku berkata, Fa in lam yakul lahum jama'atun wala imam. Fa in, maka apabila lam yakun lahum jama'atun, di masa itu mereka tidak punya jamaah, wala imam, dan tidak ada pemimpinnya. Bagaimana? Terjadi kerusakan ya, menyeluruh, sudah tidak ada pemimpin yang sah. Kacau. Apa yang dilakukan? Qal, kata Hudzaifah, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Jauhi seluruh golongan-golongan, kelompok-kelompok itu. Jangan bergabung ke salah satu kelompok-kelompok yang ada. Ya. Jauhi semuanya. Menghindar. Jangan ikut pada kejelekan itu. Walau anta'udda bi asli syajaratin, meskipun engkau harus menggigit akar pohon. Ya. Agar engkau tidak terpancing untuk masuk bergabung ke salah satu dari golongan-golongan yang ada. Hatta yudrikakal mautu, sampai kematian menjemputmu, wa anta ala dhalik, dan engkau di atas hal itu. Ya, mengisolasi diri, ya, uzlah, menjauh dari mereka semua, meskipun hanya ya makan akar pohon. Sabar di atas itu. Yang penting keluar dari kejelekan. Karena tidak ada jamaah dan tidak ada pemimpin. Tidak ada pemerintahan. Nah, yang ada adalah pertumpahan darah satu sama lainnya, golongan ini, golongan itu, golongan ini, golongan itu, golongan itu, dan seterusnya. Hindari semuanya. Ya. Meskipun menggigit akar pohon sampai mati. Bertahan, bersabar dengan itu. Itu wasiat Nabi SAW jika terjadi hal seperti itu. Nah, muttafaqun alaih. Syarhul hadith, syarah hadith. Qala al-hafidhu ibn Hajar, kata al-hafidhu ibn Hajar, qawluhu sabda Nabi, atau perkataan, nah, qawluhu perkataan Hudzaifah, fi jahiliyatin wa syarr, adalah dulunya kami hidup dalam kehidupan jahiliyah dan kejelekan. Artinya tidak ada sama sekali kebaikan. Yushiru ila makana qabla al-islam minal kufur. Hudzaifah mengisyaratkan dengan kalimatnya ini kepada kehidupan jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu kekufuran, kesyirikan. Wa qatli ba'dihim ba'da, dan pembunuhan yang terjadi sesama mereka, bunuh membunuh, konflik tiada akhir antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Wanahbi, atau antara satu ya golongan-golongan dengan golongan yang lainnya. Ya. Wanahbi ba'dihim ba'da, dan saling merampas harta sebagian mereka dan sebagian yang lainnya. Wa itiyanil fawahish, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Qauluh, kata Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Kebaikan yang dimaksud, yang datang di tengah-tengah kehidupan jahiliyah dan kejelekan tadi, ya'ani al-imana, yaitu keimanan. Wal amna, rasa aman. Wa salahal hal, dan terbenahinya keadaan. Terbenahinya keadaan yang tadinya mafsadat, penuh dengan kerusakan, pembunuhan, perampokan, zina, pelacuran dan seterusnya. Ya. Di samping pokok kejelekan itu, yaitu kekufuran, yang diganti dengan keimanan. Kekacauan, pembunuhan, peperangan yang tiada henti, yang menimbulkan tentunya teror dan ketakutan, itu terganti dengan aman, rasa aman, tenteram. Wasalah hal-hal, perbaikan keadaan. Maslahat, mengganti mafsadat, kerusakan yang terjadi. Wajtinab al-fawahish, dan dijauhinya perbuatan-perbuatan keji, pelacuran, perzinaan. Itu semua ditinggalkan, perbuatan-perbuatan keji. Tayyib, itulah al-khair yang datang, yang dibawa oleh Nabi alaihissalam dengan dakwah Islam. Qauluh, kemudian kata Hudzaifah bertanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala, jawaban Nabi, na'am, ya. Apa kejelekan yang datang itu? Fal muradu bisyarr, maka yang dimaksud dengan kejelekan yang datang setelah kebaikan itu, ma yaqa'u minal fitani, apa yang terjadi berupa fitnah-fitnah, ba'da qatli Utsman, setelah terbunuhnya Utsman, wahalum majarra, dan seterusnya. Kita tahu kebaikan itu sejak datangnya Nabi alaihi salatu wasalam, lanjut pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lanjut pada khilafah Umar. Kita tahu hadis bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah pintu yang menjaga fitnah. Selama khilafah Umar, fitnah tidak bisa terjadi. Fitnah tidak bisa terjadi, tidak bisa muncul. Nah, selama Umar masih hidup, dengan terbunuhnya Umar, pintu penjaga fitnah itu pun pecah, hancur. Maka terbukalah fitnah setelah itu. Oleh karena itu, fitnah itu pun mulai muncul, yang kemudian puncaknya dengan terbunuhnya Utsman oleh Khawarij. Nah, baik, yang kejelekan itu diprakarsai ya, na'am, oleh seorang Yahudi yang masuk Islam sebagai munafik, menyusup masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Abdullah bin Saba, Abdullah bin Saba al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yakni secara munafik. Naam, sampai pada terbunuhnya Utsman. Ya. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, semakin besarlah fitnah itu. Fitnah terjadi setelah itu. Nashar yang dimaksud adalah itu. Nah, ma yaqa min al-fitan ba'da qatl Utsman. Fitnah-fitnah yang terjadi susul menyusul setelah terbunuhnya Utsman. Wa ma yatarattabu 'ala dhalika min 'uqubatil akhirah. Dan akibat dari fitnah-fitnah itu, dari hukuman-hukuman akhirat. Naam. Qawlu, ucapan Nabi AS, naam, menjawab pertanyaan Hudzaifah mengatakan, naam, ya. Yani setelah kejelekan itu datang lagi kebaikan. Kan begitu. Ya. Setelah kejelekan tadi, yaitu fitnah-fitnah terjadi setelah pembunuhan Utsman, akan datang lagi kebaikan, memperbaiki keadaan. Wa fihi dakhon, dan padanya ada dakhon. Ya. Apa dakhon tersebut? Ada keruh, kekeruhannya, keruhnya, campurannya tidak murni. Apa itu? Wa huwal hikdu, yaitu ada hikd, ada kedengkian yang tersisa ya di kalangan kaum muslimin. Wa qila ad-daghl, dan dikatakan ad-dakhon adalah daghl, yaitu kerusakan. Wa qila fasadul qalb, ada juga yang berpendapat dakhon, keteruan itu adalah kerusakan kalbu. Ya, wa ma'na tsalatsati mutaqaribun, makna tiga kata tersebut berdekatan maknanya. Hikd, kedengkian, daghl, kerusakan, fasadul qalb, kerusakan hati. Yushiru, kata Ibn Hajar, mengisyaratkan ila annal khaira, mengisyaratkan pada realitas bahwa al khair, kebaikan, alladhi yaji'u, yang datang ba'da syar, setelah kejelekan itu, la yakunu khairan khalisan, bukan berupa kebaikan yang murni, bal fihi kadrun, ada keruhnya, sudah tidak murni seperti kebaikan yang pertama. di masa Nabi alaihissalam dan seterusnya. Baik. Apa itu? Qala Iyad, kata Iyad, al-murad bisyarr al-awwal, yang dimaksud dengan asyarr al-awwal, kejelekan pertama yang menggantikan kebaikan ya di masa Nabi alaihissalam dan seterusnya. Al-fitanu, fitnah-fitnah allati waqa'at, yang terjadi ba'da Uthman, setelah terbunuhnya Uthman. Wal-murad bil-khair, dan yang dimaksud dengan kebaikan, alladhi ba'da, yang datang setelahnya lagi. Ma waqa'a fi khilafati Umar, Umar bin Abdul Aziz, yaitu kebaikan yang terjadi, keadilan di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Baik. Nah itu panjang kan, ya. Jadi setelah terbunuhnya Uthman menjadi khalifah, al-khulafa' ar-rasidun, al-khalifah ar-rabi' ar-rasid, al-khalifah ar-rasid, khalifah ar-rasid dari al-khulafa' ar-rasidun yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang dibaiat oleh kaum mukminin. Oleh kibar sahabat, sahabat senior yang tersisa, dan oleh disepakati di ijma' kaum muslimin ketika itu, pada kondisi yang sangat sulit, pada kondisi ya khawarij telah membuka pintu fitnah dengan membunuh Uthman, kemudian menyusup ya masuk dalam barisan Ali bin Abi Thalib, dan terdiri dari berbagai kabilah yang ada di Kufah, di Basrah. Itu kondisi yang sangat sulit ya. Uthman radhiyallahu anhu saja untuk menghindari fitnah ya, ketika dia dikepung, beliau melarang siapapun. Ali bin Abi Thalib menawarkan untuk melindunginya. Nah, bahkan mengirim Al-Hasan dan Al-Husain untuk menjaga rumahnya, tapi dilarang oleh Uthman. Nah, dan mengatakan kepada para sahabat, Ali dan yang lainnya, jika kalian menganggap saya khalifah, taati saya. Semuanya masuk rumah, tutup pintu. Jangan ada yang ikut-ikutan. Nah, dan ya Uthman mengerti kondisi berat. Fitnah. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, dengan sebab fitnahnya Abdullah bin Saba yang berhasil mengkader khawarij, gabungan dari berbagai kabilah. Nah, yang ada di Irak. Nah, dari Kufah, Basrah, Thayyib dan yang lainnya. Nah, sehingga terjadi fitnah. Nah, perang Jamal. Nah, yang tidak diinginkan oleh sahabat, tapi gara-gara khawarij yang menyulut fitnah. Ya, di antara sahabat sulh, tapi khawarij yang menyulut fitnah itu, terbunuhlah beberapa sahabat. Lanjut dengan perang Siffin. Nah, terbunuh juga beberapa sahabat. Tayyib, sampai terjadi, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi khawarij ya, ketika mereka meresmikan diri, membuat daulah, mengangkat bendera. Nah, sampai kemudian karena ada sebagian dari pentolan khawarij itu yang lolos, nah, 3 orang, kemudian mereka sepakat untuk membunuh Ali dengan cara ikhtial, yakni, nah, dengan cara ikhtial, yaitu dengan tidak dengan terang-terangan, tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi, nah, membunuh Ali, membunuh Muawiyah, dan membunuh Amr bin As. Ali Ali bin Abi Thalib di Irak. Naam, di Kufah. Muawiyah di Syam, dan Amr bin As di Mesir. Naam. Ali berhasil dibunuh. Naam, karena tidak pakai pengawal. Seluruh al-khulafa ar-rasyidun mereka mengikuti cara Nabi SAW, tidak ada pengawal. Mereka tidak punya pengawal. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak ada pengawal. Nah, adapun Muawiyah, beliau membuat pengawalan, ya, siasatnya karena melihat fitnah dan dia melihat Khawarij itu menjadikan sahabat sebagai sasaran sehingga tidak berhasil. Amr bin As sakit sehingga tidak keluar. Ya, ini sama-sama bersamaan di waktu, ya, sahabat-sahabat ini keluar untuk mengimami sholat subuh. Amr bin As sakit, yang keluar penggantinya, jadi yang dibunuh penggantinya bukan Amr. Nah, lanjut digantikan oleh Al-Hasan. Khilafah Ali dilanjutkan oleh Al-Hasan. Nah, sampai kemudian terjadi sulh antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Al-Hasan mengalah dan terjadi ijtima', terjadi persatuan di masa itu, sulh. Berakhirlah fitnah itu. Nah, berakhir fitnah itu, Muawiyah menjadi pemimpin jadinya, yang kemudian menjadi amir. Baik, lanjut panjang itu. Nah, namun fitnah terus berlanjut, ya, sepeninggal Muawiyah. Nah, ya, karena digantikan oleh Yazid, kondisinya beda dengan Muawiyah. Ada Muawiyah sahabat yang mulia. Nah, khairul muluk, sebaik-baik penguasa setelah al-khulafa ar-rasyidun. Nah, tapi penggantinya anaknya Yazid lanjut kejelekan itu. Di masanya terbunuh Al-Husain di Karbala. Nah, Tayyib lanjut, ya, fitnah itu sampai kemudian Abdullah bin Zubair dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, karena anaknya Yazid yaitu Muawiyah menyerahkan, turun tahta dengan sendiri dan menyerahkan kepada kaum muslim memilih pemimpin sendiri. Silahkan kaum muslim memilih pemimpin. Akhirnya keumuman kaum muslimin membaiat Abdullah bin Zubair. Nah, tetapi ada sebagian yang tidak mau, yang ada di Syam. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Marwan ibn al-Hakam naik, ya, naik tahta kemudian dengan siasatnya berhasil kemudian menguasai Syam. Lanjut Marwan ibn al-Hakam, ya, perseteruannya dengan untuk merebut kekuasaan dari Abdullah bin Zubair. Nah, lanjut pada masa putranya Abdul Malik ibn Marwan, datanglah Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Zalim yang haus darah, yang diperselisihkan oleh ulama apakah dia muslim atau kafir, karena banyak sekali orang yang dibunuh di masanya dari kalangan sahabat, termasuk dia yang berhasil menumbangkan Abdullah bin Zubair, membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Yang terbaik yang dibunuh adalah Abdullah bin Zubair. Nah, yang terakhir yang dibunuh olehnya adalah Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Namun setelah itu ia tidak bertahan. Nah, ya, pembunuhan dia terhadap Sa'id bin Jubair menghantui kehidupannya, datang dalam mimpinya dan terus sakit parah sampai mati. Nah, dan Sa'id bin Jubair memang sudah berdoa, ya, memohon kepada Allah jangan biarkan dia melakukan kedoliman ini setelah dan dikabulkan oleh Allah. Sa'id bin Jubair dibunuh di bulan Rajab, dia mati di bulan Ramadan, hanya 3 bulan. Nah, bertahan setelah itu. Di ini yang menguatkan pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, ya, lanjut dia sampai Al-Hajjaj ini tadi, sampai wafatnya itu di masa pemerintahan putranya Abdul Malik bin Marwan, yaitu Al-Walid. Al-Walid putra dari Abdul Malik. Nah, setelah Al-Walid, tahta diambil oleh saudaranya, yaitu Sulaiman. Sulaiman dekat dengan Umar ibn Abdul Aziz, sepupunya. Karena Abdul Malik Marwan punya saudara namanya Abdul Aziz ibn Marwan. Nah, ya, jadi sepupu ini bertiga. Abdul Malik bersaudara dengan siapa tadi? Sulaiman, putra Abdul Malik. Nah, kemudian saudaranya Abdul Malik yaitu Abdul Aziz punya putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah Walid, kemudian Sulaiman, menyerahkan kepada Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Aziz akhirnya jadi khalifah. Disitulah kaum muslimin bernafas. Meskipun pemerintahannya singkat, ya, ya, kisaran 2 tahunan gitu, tetapi muka bumi merasakan keadilan, tidak ada kedoliman yang terjadi di masanya. Nah, inilah khair yang dimaksud, ya. Dari sekian fitnah yang panjang itu tadi, setelah terbunyi Uthman yang kalian dengar pengabarannya, sampai datang Umar bin Abdul Aziz, itulah kebaikan yang dimaksud. Nah, di sini tetapi na'am tetap ada dakhonnya, beda dengan kebaikan yang pertama. Na'am. Wal muradu bil ladzina ta'rifu minhu wa tunkir al umara ba'da, dan yang dimaksud oleh Nabi ada dakhon, yaitu apa? Yang engkau ketahui dari mereka ada kaum engkau mengetahui yang mengenal ma'ruf dari mereka dan engkau mengingkari kemungkaran dari mereka, yaitu al umara ba'da, yaitu para penguasa yang datang setelah Umar ibn Abdul Aziz. Nah, fakana fihi man yatamassaku bis sunnah wal adl, maka adalah di antara mereka ada yang berpegang dengan sunnah dan keadilan. Wa fihim, dan di antara mereka man yad'u ila al bid'ah, ada yang menyeru kepada bid'ah. Wa ya'malu bil jawr, dan beramal dengan al jawr, yakni kedzaliman. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.